Hai, kawan muda kami. Hai. Kita mau coba jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk di Instagramnya di gen.muda.com. Dan nomor satu. Yes. Mari kita mulai dari Mulyani. Mulyani.nurhaliza2604. Bisa nggak nyanyi dangdut? Hehe. Nyanyi dangdut susah loh. Itu congkok-congkoknya itu susah banget. Jadi kalian yang menganggap dangdut itu satu yang mudah, enggak sih, karena harus bangga sama dangdut, kan itu lagu, salah satu lagu asli Indonesia yang menurut gue nyanyinya enggak gampang. Nomor 2. Nomor 2 dari Lia Wiheni. Halo, Yohani. Halo. Pengen banget manggung di negara mana? Wadaw. Kita pengen keliling Indonesia. Indonesia tercinta. Share dulu sih, lengkapin tuh dari sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau. Pertanyaan ketiga, Alea Nadira. Ale. Oh, ini nama gua. Punya cerita paling lucu enggak waktu manggung? Gimana ceritanya? Terus kalau di luar manggung sering hangout bareng enggak kalian? Nggak usah hangout bareng juga, tiap hari ketemu sok. Cerita lucu. Febri jatuh dari atas panggung. Di panggung pertama kita paling besar. Lo nonton ya? Nonton! Oh, lo masih nonton? Ya? Nonton! Gue samping panggung, gue lagi Febri udah keren banget. Lo, Febri mana gitarnya doang? Emang ada di YouTube ya? Itu kok ada di YouTube? Gak ada. Buat teman-teman yang punya video Febri hilang di atas panggung. Benci banget sama gue. Enggak sih, cuma kasih kalau gue ditusuk. Wah, sekarang berikutnya dari Putri Tere. Dia pegang rasa dia. Udah gue aja. Buat Kak Ezra dan Kak Febri ngambil S2-nya jurusan apa? Oh, buat Kane dan Kak Ilham ada niatan. S2 enggak? Kalau iya jurusannya apa? Hikmah sih. Ambil coba apa? Ezra, saya mencoba masuk ke jurusan teknik industri lagi. Sebelum S2 pengen belajar musik dulu. Kayaknya enggak oke. Abis itu beres gua. Ambil MBA. Magister bisnis. Gitu dong. Abis itu ambil EPKP, itu kebijakan publik, sama MSM, Magister Science Management atau Digital Marketing. Nah, kayaknya nih empat-empatnya gak ada yang keterima nih. Karena ujiannya susah semua. Kalau gua pengen ambil bisnis juga. Tanya berikutnya, Riva underscore Mesti 00. Tips buat meraih kesuksesan di sekolah ala Hi-Fi. Alhamdulillah. Jangan belajar mulu, main juga penting. Kesempatan dalam kesempitan. Terus tips dari gue. Ya maksudnya kesempatan, lo harus bisa belajar kalau lagi main sama temen gitu, colongan gitu. Bertemanlah sama satpam. Jadi kalau lo telat, kalau kayak di sekolah itu daripada disuruh pulangin ya. Ya lo akrabin aja supaya gak disuruh pulang. Enak, gue disuruh pulang. Enak sih. Aja dikit. Enak sih disuruh pulang. Tapi jadi gak dapet ilmu. Kebetulan Ilham, Febri, dan Ida itu sekolahnya gak terlalu baik sebenarnya pas SMA, jadi kita tanya Ezra aja. Iya, baik ya SMA juga. Jadi maksud lu, wisat dulu waktu SMA, wisat gue aja. Meraih kesuksesan. Belajar. Iya kan? Keluar dari mulut tiga yang lainnya. Ini seru main sama yang ini. Sembatan dong ketemitan yang ini. Main mana sama satpam yang ini. Kedua, jangan malas untuk ikut remedial kalau misalkan tesnya jelek. Oh my god. Ya soalnya gue gitu dulu. Oke. Jelek, remedial gue ikut satu. Sampai mentok remedial tiga gue ikut sempat. Tapi yang penting dulu. Gue ngomong gitu karena gue gak pernah remedial. Betul. kira-kira, kira-kira tips jangan tanya kita, tanya Ezra. Lirik dari siapa? Ya? Oh iya. Dari siapa dulu? Dari Yanek titik CR. Yanek titik CR. Dengan gimana nih? Lirik. Lirik-lirik salah satu lagu atau beberapa lagu di kereta kencan, ada yang berasal dari kehidupan nyata nggak tuh kak? Ada beberapa, kalau nggak nyata serem juga. Iya. Halu. ada beberapa lagu yang dari kenyataan, jadi pasti kalian pun merasakan hal yang sama. Berikutnya dari Galuh CKN, namanya Galuh Galuh CKNT. Galuh cek cek. Ada NT nya ada gitu. Galuh cek Galuh. Ada gue. Kalau misal pasangan kakak minta kakak buat berhenti hang atau hengkang dari high five, apa yang kakak mau? Hentikan hubungannya. Hubungannya dihentikan. Siapa dia yang langsung untuk saya? Nah, berarti kalau kayak gitu salah pilih pacar. Kan high five kegiatannya baik. Terus kebetulan juga menghasilkan buat pacaran juga kan. Nabung buat lebih serius juga. Jadi harusnya juga dihukum. Kayaknya kalau saya sih simpel, hentikan aja hubungannya. Salah pacarnya. Kalau Ezra? Kalau aku sih yes. Yes apa? Sama kayak lu udah. Kita jawab berapa tadi tuh ya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga album kedua kita bisa segera kalian dengarkan. Untuk yang belum mendengarkan, bagi yang sudah mendengarkan, tolong dikasih feedback ke kita, karena kita gak bisa berkembang kalau gak ada feedback dari kalian. Terima kasih dan semoga kita tetap bisa menginspirasi dan bisa ketemu terus sama teman-teman kalian. Satu lagi, mari kita biasakan untuk menyebar hal-hal yang menurut kita bagus atau menurut kita tren. Tidak hanya yang menurut kita fenomenal atau kontroversial atau jadi bahan candaan. Setuju. Daaah!